بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، الحمد لله pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bermajelis untuk melanjutkan pembahasan salah satu bagian dari ulum syariah, yaitu ilmu faraid atau biasa disebut juga dengan fiqhul mawaris atau ilmu tarikah. Kita telah membaca muqaddimah dari muallif, ya, muqaddimah dari sahibu matan ar-rahadiyah berupa pujian sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga doa, ya, dari beliau memohon pada Allah untuk mendapatkan bimbingan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membahas masalah ilmu yang sangat penting ini, yaitu ilmu faraid. Dan juga beliau menyebutkan tentang sebagian keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum dalam bab ini, yaitu beliau sebutkan tentang keutamaan sahabat Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu. Nah, kita akan masuk insyaallah pada kesempatan ini pembahasan asbabul miras, sebab-sebab apa? Warisan. Namun kita baca muqaddimah sahibul hasyiah. Baik, kita akan membaca muqaddimah Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Hambali tentang ilmu faraid. Nah, pada halaman yang ke-12 dari nuskhah yang kita pakai. Dia akan menjelaskan tentang had, batasan definisi dari ilmu apa? Al-Faraid. Dan sebelum seorang masuk kepada sebuah cabang ilmu, maka tentunya suatu hal yang sudah seharusnya mengerti batasan dan definisi dari apa? Ilmu tersebut, agar seorang bisa memiliki gambaran, ya, sebenarnya apa yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Ya, misalnya kalau belajar ilmu fikih, apa tarifnya? Belajar ilmu usul fiqh, diterangkan juga apa tarif dari usul fikih. Kadzalika ilmu al-faraid, qala al-muallifu rahimahullah, haddu ilmi al-faraid. Definisi ilmu faraid, huwa al-ilmu bi fiqh al-mawarith wa ma yudhammu ila dhalika min hisabiha. Ta'rif, pengertian ilmu faraid adalah al-ilmu, ilmu yang mempelajari fiqh al-mawaris, fikih mawaris, waris, yakni tentang harta yang ditinggalkan oleh mayit. Siapa yang berhak untuk mendapatkan warisan? Siapa yang tidak berhak mendapatkan warisan? Baik, apa sebab-sebabnya? Apa penghalang-penghalangnya? Nah, ini masuk dalam fikhul apa? Mawaris. Memahami tentang, ya, harta peninggalan dari mayit. Nah, baik. Kemudian juga ditambah wa ma yudhammu ila dhalika min hisabiha, dan apa yang disertakan dalam fikih tersebut berupa hisab, perhitungannya. Jadi kalau kita bagi, ada dua bagian yang akan dipelajari, fikih ya, dan apa perhitungannya. Wabillahi taufiq. Ini salah satu ta'rif dari ilmu faraid. Wa hunaka ta'rifat ukhra. Di sana ada ta'rif-ta'rif yang lain, namun kita cukupkan apa yang disebutkan oleh Al-Muallif rahimahullah, dan kita tidak ada niatan untuk tawassu', ya, berlebar-lebar dalam pembahasan tentang ta'rif. Namun yang jelas ini salah satu ta'rif dari ilmu faraid, ilmun atau al-ilmu fi fiqhil mawarits. Wa ma yudhammu ila dhalika ila hadzal fiqh min hisabiha. Baik. Wa mawdu'uhu, apa mawdu' ilmu ini? Ya. Apa yang menjadi objek ilmu ini? Yang menjadi objek pembicaraan, mawdu', objek pembicaraannya adalah at-tarikat. Tarikat yakni harta apa? Peninggalan, harta pusaka. Jadi nanti pembahasannya itu saja, harta itu yang sudah kita bahas. Ya. Yang menjadi objek pembicaraan adalah apa? Harta. Ya. Nanti kalau kita sudah masuk harta, ya sudah. Ya. Ya, mungkin ada istilah harta konogini, bagaimana, ya kan? Masuk lagi pembahasan. Tapi ada harta yang berupa uang, bagaimana? Ada harta yang berupa bangunan yang tidak bisa dia apa? Dibagi. Al-muhim, nanti pembahasannya terkait dengan apa? Ya, tarikat. Atau harta itu masih terkandung di dalamnya hutang. Ya, bisa jadi seorang mati meninggalkan harta itu sebenarnya bukan murni punya apa? Dia. Masih ada hak-hak yang terkandung di dalamnya. Ya. Orang mati punya harta. Ya, mobil dan seterusnya. Tapi mobilnya masih apa? Hutang mungkin kan? Ya. Artinya pembahasan objek pembahasan dari ilmu faraid adalah tarikat. Baik. Wasamawatu, apa buah yang diharapkan dengan kita mempelajari ilmu faraid? Buahnya ya, isalu daril huquq huquqahum. Menyampaikan orang-orang yang punya hak-hak mereka, ya, menyampaikan hak kepada orang yang berhak. Ya. Fulan haknya seperenam. Nah, sampai kepada dia seperenam nanti. Fulan haknya seperdelapan, kita berikan dia apa? Seperdelapan. Nah, sehingga betul-betul kita menyampaikan hukuk ya dengan adil. Nah, wabillahi taufik. Sebab kalau orang tidak belajar ilmu faraid, pasti, yakni bisa dipastikan mesti dalam pembagian tidak akan apa? Adil. Pasti tidak adil. Pasti tidak adil. Wabillahi taufik. Ma'asyiral ikhwan rahimani rahimakum. Ya. Seperti yang kita sebutkan kemarin sebuah contoh ya. Misalnya secara umum orang ngerti bahwasanya pembagian harta kalau laki-laki berapa? Dua kali bagian perempuan. Nah, orang Jawa biasa istilah sak pikul apa? Sak gendongan ya kan. Kalau anak perempuan sak gendongan. Jadi berapa? Satu keranjang saja. Kalau laki-laki berapa? Sak pikul. Sak pikul mesti dua apa? Panjang depan dan belakang. Itu istilah orang Jawa. Sak pikul gowong wadon, sak gendongan go. Salah. Sak pikul itu untuk apa namanya? Laki-laki, sak gendongan gowong wadon. Kan seperti itu. Ya ini sepintas mudah. Ya. Tapi begitu ada orang yang meninggal langsung bagi hanya kepada anak-anaknya. Oh, salah. Betul anak-anaknya dapat ya. Laki-laki dua bagian, wanita satu bagian. Tapi ada orang lain yang ternyata sebenarnya berhak, tapi tidak apa? Dikasih. Kakeknya, neneknya, itu seharusnya apa? Dapat. Ya, mungkin istri yang kedua, yang ketiga, keempat. Nah, baik. Wabillahi taufiq. Kalau orang punya istri dua, atau tiga, atau empat, biasanya yang dibagi hanya istri yang berapa? Ya, pertama, kan gitu kan. Yang kedua, tiga, empat, tidak dapat. Ya. Artinya, walaupun secara global anak laki-laki dapat dua kali dari apa? Anak wanita, namun dia ternyata masih mengambil hartanya orang lain. Dengan sebab tidak mengerti hukum apa? Waris. Ala kulli hal, ini buah yang diharapkan. Ya. Isalu dhawil hukuk hukukahum. Wa hukmuhu fi syar. Apa hukum mempelajarinya? Hukum pelajarinya fardhu kifayah. Idza qama bihi man yakfi saqatal ismu anil baqin. Hukmuhu yani hukmu ta'allumuh. Hukmu ta'allumihi yang dimaksud oleh mu'alif di sini hukum mempelajarinya, bukan hukum mengamalkannya. Wa hukmu ta'allumihi, hukum mempelajari ilmu faraid fi syar di dalam syariat adalah fardhu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Kenapa dikatakan kifayah dari kalimat kafa yakfi kifayah? Kafa ini apa? Cukup. Yakni idza qama bihi man yakfi. Jika telah ada yang qama bihi melakukan amalan ini, yakni mencari ilmu ini. Orang yang telah mencukupi, yakni mencukupi kaum muslimin. Saqatal ismu anil baqi, maka gugurlah dosa atas sebagian kaum muslimin ya. Kalau sudah ada yang mempelajari yang mencukupi. Ya. Baik. Jadi antum dan kita semuanya di sini alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Kita sedang mempelajari ilmu yang hukumnya adalah fardu mana? Kifayah. Ya. Baik, dan di negeri ini wallahi bisa dikatakan sedikit orang yang belajar. Bahkan satu kampung, dua kampung, satu kecamatan mungkin ada yang betul-betul tidak ada orang yang belajar tentang apa? Fardu. Wabillahi taufiq. Sehingga hendaknya kita berupaya untuk serius dalam mempelajari ilmu ini. Ini hukum mempelajarinya. Adapun hukum mengamalkannya, hukmu al-amal adalah fardu ain, fardu ain. Baik. Wa arkanuhu ya. Kemudian rukun-rukunnya ya. Salasah. Rukun ya. Yani terjadi waris mewarisi itu ada tiga. Ya, kita tahu apa pengertian rukun. Rukun adalah sesuatu yang jika tidak ada maka ya sesuatu itu tidak ada. Ya, rukun sholat. Ya, kalau dia termasuk rukun sholat, kalau itu tidak dilakukan berarti sholat itu tidak ada. Orang tidak baca al-fatihah. Ya, padahal al-fatihah termasuk rukun. Maka walaupun bentuknya sepertinya adalah sholat, namun dia tidak dianggap apa? Sholat. Ya. La sholat aliman lam yaqra bi fatihatil kitab. Wabila itu. Dan kalau ada seorang yang dia sholat rakaat yang pertama tidak membaca al-fatihah, ya nisyanan karena lupa. Ya kalau sengaja tidak sah sholatnya. Nisyanan, kemudian dia masuk rakaat yang kedua dan ingat rakaat yang pertama belum membaca surat apa? Al-fatihah, maka rakaat yang kedua dianggap rakaat yang apa? Pertama. Dan rokaat yang pertama mulghat ya, dianggap tidak ada. Wallahu a'lam. Kemudian dia melanjutkan sholatnya, kemudian sujud sahwi qabla salam, sebelum salam. Afan ba'da salam dalam kasus ini. Baik. Adapun rukun dari rukun waris mewarisi ada tiga. Yang pertama adalah waris. Ya. Waris. Kemudian maurus, hakun maurus, ya, baik. Waris, ya ini orang yang apa? Mewarisi. Berarti yang hidup atau yang mati nih? Waris nih. Yang mati, ya? Yang mati atau yang? Yang mati. Hah? Waris, orang yang mewarisi yang hidup ya. Iya kan? Iya. Ya. Maurus ya. Al-muhim ya, ada orang yang mati, ada orang yang hidup yang mewarisi. Orang yang mati yang dia apa? Warisi, dan ada harta yang di nah ini baru. Ya. Ada hak maurus. Nah. Ya. Wabillahi taufiq. Ini rukun-rukunnya. Dan setiap pembahasan ilmu, ya, hendaknya kita mengawali mukaddimah ini. Apa pengertiannya, kemudian juga apa namanya, samaroh dan hukumnya dan seterusnya. Baik. Ini yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah tentang rukun-rukunnya. Kalau salah satu rukun ini tidak ada, ya sudah. Tidak ada waris, warisi sudah. Ya. Yang mati ada, yang waris ada, tidak ada hartanya. Nah. apa yang harus diwarisi? Tidak ada, ya kan? Ya. Baik. Harta ada, kalau harta ada, ya, insya Allah. Harta ada tapi tidak ada, ya. Tidak ada dua-dua ini harta temuan mungkin ya. Mungkin. Kalau ada tiga-tiga ini baru terwujud apa? Ya, waris mewarisi. Ya. Kemudian syurutuhu tsalatsatun. Syurut. Ya. Syurut itu apa? Nah. Wa syurutuhu tsalatsah. Tahaqquq maut al-muwarrits bi syahadah atau istifadah atau ilhaqihi bil amwat hukman. Kal mafkudi atau takdiran kal janin idza juniya ala ummihi fasaqata mayitan fa innahu yajibu fihi gharratu abdin aw ama fayuqaddar hayyan thumma yuqaddar annahu mat ya li tuwarris anhu tilka al gharrah tayyib atau lituwaras anhu tilkal gharrah. Wasani tahakkuku hayatil waris. Baik. Sekarang kita lihat ikhwan. Syarat-syarat terjadinya waris-waris. Kalau tadi rukun. Adapun syaratnya tiga. Yang pertama tahakkuk. Ya. Maut. Ya. Al-muwaris. Dipastikannya matinya orang yang diwarisi. Jadi orang yang apa? Ya. Yang hartanya itu apa di? Ya. Ditinggalkan. Ya. Jadi betul-betul orang yang hartanya ditinggalkan ini apa? Mati. Yani pasti matinya. Ya. Bisa jadi kematian itu bisyahadah. Dengan persaksian. Menyaksikan maksudnya orang ini apa? Mati. Ada persaksian. Au istifadah atau masyhur orang ini telah apa? Meninggal. Au ilhaquhu au ilhaqihi bil amwati hukman. Atau dia dihukumi sebagai orang mati. Ya. Baik. Kal mafqud seperti orang yang hilang. Au takdiran ya, atau diperkirakan dia telah mati kal janin seperti janin ya idza junniya ala ummihi jika ibunya ini disakiti fasaqata mayitan kemudian apa namanya ya gugur ya saqat dan mati. Baik, ini butuh adanya apa namanya ta'amul sedikit ya. Jadi syarat yang pertama adalah orang yang akan diwarisi hartanya ini betul-betul sudah apa? Mati. Harus betul-betul sudah mati. Ya mungkin ada yang tanya loh, orang mati kan jelas mati ya. Ya sebagian orang jelas ketahuan matinya. Ya orang nungguni sudah setelah itu apa? Mati. Ya, ini sudah jelas. Ya, disaksikan, dilihat. Ya. Wabillahi taufik. Atau kita tidak melihat tapi masyhur orang ini sudah apa? Meninggal. Ya. Dalam sebuah peperangan ya. Mati, semua menyaksikan mati. Masyhur orang ini telah mati. Nah. Keluarganya enggak ngerti, nah. Tidak melihat jenazahnya di mana. Tapi sudah dipastikan apa? Mati dalam peperangan tersebut. Ya. Yang repot adalah orang yang hilang. Nah ini. Yang repot adalah orang yang apa? Hilang. Tapi seorang suami istri, ya, suaminya pamit, ya, untuk apa namanya, ya, untuk mencari nafkah di pulau seberang. Ya. Setahun tidak pulang, tidak ada kabar. Dua tahun tidak ada apa? Kabar. Tiga tahun tidak ada kabar. Empat tahun tidak ada kabar. Pernah antum dengar kasus ini? Ya. Kita punya tetangga seperti itu sampai berpuluh-puluh tahun. Ya. Yang kasihan siapa? Nah, istrinya. Apakah di seperti itu kan terus menggantung? Yes. Dia mau menikah lagi, tidak bisa. Ya kan? Hartanya ini bagaimana? Ya. Ini orang sudah mati atau masih hidup. Baik. Nah, di sini nanti tergantung dari keputusan hakim. Makanya dikatakan au ilhaqihi bil amwat, atau diikutkan hukumnya dengan orang-orang yang apa? Sudah mati hukman. Ya, siapa memberikan hukum di sini? Hakim. Yang memberikan hukum nanti adalah siapa? Hakim. Wabillahi taufiq. Kal mafqud, seperti orang yang mafqud, yang hilang, yakni tidak diketahui kabarnya. Orang tidak diketahui kabarnya. Wabillahi taufiq. Orang tidak diketahui kabarnya. Nasib sang istri dan hartanya nanti tergantung dari hukum siapa? Hakim. Kalau hakim melihat, berijtihad dengan melihat semua qarinah bahwasanya sudah suami kamu dihukumi apa? Mati. Ya sudah. Setelah hakim memutuskan ya, mati, sejak itu mulai menghitung masa apa? Iddah. Masa iddah mulai dihitung berapa berarti? 4 bulan 10 hari, karena dia dianggap mati. Setelah 4 bulan 10 hari boleh apa? Nikah. Dan karena dia sudah dihukumi mati, maka hartanya berarti berpindah kepada ahli waris. Dan dalam masalah ini ada khilaf di dalam para ulama, baik dalam madzhab Hambali atau Syafi'i atau yang lain, tentang kapan seorang hakim ya memutuskan orang yang hilang dianggap apa? Mati. Namun yang rajih wallahu a'lam nanti dikembalikan kepada hakim lagi. Karena tentunya seorang dianggap mati berbeda-beda dalam keadaan. Ya, dalam keadaan dan kondisi. Kalau kondisi perang, ya, negara yang dia tuju dia pamitnya adalah perang. Ya. Beda ketika pamitnya adalah untuk apa? Menuntut ilmu. Ya. Ya. Kalau pamitnya untuk perang, ya, sudah sampai 10 tahun belum pulang. Ini ada hal yang ya, ya mungkin 10 tahun sudah dianggap apa? Meninggal. Atau mungkin bahkan kurang dari itu. Tapi kalau menuntut ilmu mungkin lebih apa? Lebih panjang lagi seorang hakim untuk memutuskan dia sebagai apa? Orang yang telah apa? Meninggal. Dan kita insya Allah tahu juga kisahnya siapa? Rabi'ah. Kisahnya Rabi'ah Ar-Rai, gurunya Imam Malik rahimahullah. Ya, ketika Rabi'ah masih dalam kandungan siapa? Istrinya. Ya. Ibunya ya, kandungan istrinya, iya ini sebenarnya bapaknya Rabi'ah Ar-Rai, ya. Pamit sudah, pamitnya tuh jihad ini. Pamitnya tuh apa? Jihad. Tapi berapa tahun itu? Kurang lebih 30 tahun ya. Ayo. Ya. Berarti 30 tahun enggak tahu kabarnya. Masuk ke kota Madinah, Rabi'ah Ar-Rai sudah menjadi apa? Seorang alim, seorang ulama. Sampai enggak kenal ini siapa? Anaknya sudah ada, bagaimana mau kenal? Lihat aja belum pernah ya kan. Ya, sampai kelahi dan seterusnya, kisahnya ma'ruf masyhur. Ya. Ya, ini untuk menetapkan seorang itu mati tidak sembarang. Ya. Tidak sembarang, dikembalikan kepada apa? Ya, hakim. Ya. Hakim. Jangan kita ikut-ikutan urusan ini ya kan. Ada seorang minta fatwa pada antum, aduh suami saya sudah 3 tahun tidak datang, wah sudah mati itu namanya. Antum sekarang ambil apa namanya, ya masa iddah dan harta dibagi-bagi. Baik, tidak boleh seperti itu. Kembalikan kepada hakim. Ya, atau takdiran atau dianggap apa namanya, ya, ya mati seperti janin, ya seperti janin, ya. Baik, baik, karena janin pun, ya, itu dia sudah dianggap sebagai anak. Ya. Bisa jadi dia termasuk orang yang mendapatkan apa? Harta, warisan. Ya. Baik. Dan ada kondisi-kondisi janin ini juga tidak diketahui kematiannya, namun diperkirakan dia sudah mati. Seperti ketika ibunya dizalimi. Nah, ya. Diperkirakan matinya kapan dan seterusnya. Baik. Mungkin ini akan datang pembahasannya di saatnya nanti ketika kita membahas warisan apa janin. Kita tinggalkan dulu. Kita belum masuk pada pembahasan rinci masalah ini. Al-Muhim, kita sedang masuk kepada pembahasan syurut. Syarat-syarat apa namanya? Ya, terjadinya waris-warisi, yaitu yang pertama dipastikannya kematian orang yang hartanya ya ditinggalkan. Wasani yang kedua, tahakkuk hayat al-waris. Dipastikan hayat kehidupan waris. Jadi orang yang mewarisi, ya, taib, berarti di atas itu maut al-muwarrats, ya, kematian orang yang apa, diwarisi hartanya. Kalau ini berarti tahakkuk hayat al-waris, dipastikannya al-waris, berarti al-waris orang yang mana, yang masih hidup, ya, ya, orang yang hidup, ahli waris, ya, ahli warisnya dipastikan apa, hidup, ya, taib. Kalau tadi, ya, nah, yang diperbincangkan adalah orang yang apa, ya, yang diwaris, yang hartanya akan dibagi-bagi. Sekarang yang akan mendapatkan, ya, taib. Misalnya seorang bapak meninggal, punya anak lima, ya, taib, punya anak lima, yang tiga ada wujudnya, ya, yang tiga ada wujudnya di depan, ya, yang satu masih janin. Ya, di dalam apa? Perut. Yang satu sedang merantau, tidak tahu apa kabarnya. Tapi ya, ini dibagi kepada siapa? Ya, ya. Paham, ikhwan, ya? Ya. Bapaknya meninggal, tapi kemudian anaknya lima, yang tiga ada wujudnya, yang satu masih apa? Ya. Sepertinya ini hamil, ya, istrinya ini, ya, ya. Istrinya meninggal, ya, ya. Sepertinya apa namanya? Hamil, ya. Tapi belum jelas. Satu lagi pergi, belum jelas kabarnya. Nah, di sini untuk dibagikan, diberikan kepada orang yang, ya, kalau yang tiga ini jelas tahakkuk, pasti dia apa? Hidup. Tapi yang dua ini harus dipastikan tahakkuk hayat al-waris. Dipastikan dia hidup. Ya. Nah, dipastikan dia hidup. Ya. Nah, kalau janin mungkin bisa dipastikan hidup. Ketika sudah berumur berapa? Ya, kelihatan lebih hidup nih dia. Jantungnya ada. Tinggal ditunggu saja lah kelahiran. Ya. Baik. Au ilhaqihi bil ahya hukman. Ya. Baik. Atau diikutkan sebagai orang-orang yang masih hidup. Ya, diikutkan sebagai orang-orang yang masih hidup. Contohnya dalam kasus ini adalah kalhamul, seperti bayi yang dikandungan, hamil. Fa'innahu yarithu bisyartain. Janin atau hamil itu akan mendapatkan warisan dengan dua syarat. Tahakkuku wujudihi fir rahim. Dipastikan ada wujudnya di rahim. Ya. Baik. Hina maut al-mawruts walau nutfatan, ya, dipastikan wujudnya janin ini ketika kematiannya, ya, orang yang mati, ya, walau masih bentuknya apa, nutfah. Ya. Kemudian syarat yang kedua, wanfisaluhu hayyan hayatan mustaqirrah. Kemudian dia infisaluhu, yakni nanti dia lahir, ya, dalam keadaan hayyan, apa, hidup, hayatan mustaqirrah, memang hidup yang bisa hidup sendiri, itu lahir dan yastahil, menangis, ya, baik. Jadi memang kalau ada janin itu ditunggu dulu, lahir, lahir atau tidak, yakni berkembang atau tidak, lahir atau tidak, ketika lahir dalam keadaan hidup atau apa, mati. Kalau betul-betul nanti lahir dan hidup, ya, maka dia termasuk yang mendapatkan ahli, ahli itu mendapatkan apa? Warisan. Termasuk yang mendapatkan warisan. Wallahu a'lam. Nanti ada pembahasan khusus, yaitu pembahasan tentang hamil. Pembahasan tentang hamil. Baik. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan harta. Syartul awal tadi, ya, terkait dengan al-waras atau al-maurus. Ya, kemudian yang kedua terkait dengan apa? Waris, ya. Kemudian yang terakhir, yakni terkait dengan apa? harta. Terkait dengan apa? Harta. Nah, harta ini ikhwan tidak langsung dibagi. Ketika seorang mati, harta itu tidak langsung dibagi. Namun setiap harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal itu memiliki kaitan dengan ya hak-hak yang harus ditunaikan. Ya. Baik, sampai sini dulu ikhwan. Yang di atas paham insyaallah ya, secara global. Kata mu'alif rahimahullah, ya, wal huquq al-muta'alliqah bi tarikatil mayyit khamsatun. Hak-hak yang muta'alliqah terkait bi tarikat dengan hartanya mayyit itu ada khamsatun. Ada lima. Ya. Ada lima hak-hak yang terkait dengan apa? Ya. Harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati. Murattabatan. Ya. Secara urut. Ya, akan kita sebutkan in waqat at-tarikatu. Jika tarikah atau harta warisan atau harta peninggalan waqat. Waqat yakni apa? Ya. Terbatas sedikit. Karena orang yang mati itu bisa jadi hartanya muasa, luas sekali ya. Ya. Atau apa? Ya. Kecil, sedikit. Nah. Pembahasan ini diperlukan ketika harta itu terbatas. Ya. Jadi harta sebelum dibagikan kepada ahli waris harus ditunaikan hak-haknya dulu. Yang pertama, ya, ma'unatut tajhiz atau biasa disebut juga mu'anut tajhiz. Ma'unat tajhiz yani biaya tajhiz penyelenggaraan jenazah. Ya. Ini yang pertama, antum kasih tanda satu. Ma'unatut tajhiz. Ini yang pertama. Jadi sebelum harta dibagi, harta itu digunakan untuk ini. Ya, ma'unatut tajhiz. Kafan seperti untuk membeli kafan. Wahafri qabrin untuk menggali apa? Kuburan. Kadang kalau di desa mungkin tidak terpikir ini. Kalau sudah di kota, ya, setiap penggali minta ya bayaran. Bahkan bukan hanya biaya untuk apa namanya menggali, sewa tanah. Ya. Orang mau ngubur bayar apa? Tanah. Ya, seperti di perkotaan itu, ya, harus bayar. Kalau tidak bayar tidak apa? Tidak ya, boleh di situ. Ya. Baik. Atau mungkin biaya-biaya yang lain terkait dengan mengantarkan jenazah dengan apa? Ambulan dari rumah sakit, itu semua biaya-biaya terkait dengan itu. Atau mungkin orang yang memandikan, ya, ada biaya. Taib kot yakunu dalik, bisa jadi itu ada. Sudah, nah, biaya itu diambil dari apa? Dari harta waris, ahli waris. Apa? Harta mayit ini, apa? Diambil dari harta mayit ini. Dan dalilnya banyak, ikhwan. Dalilnya sangat banyak, ya. Seperti kisah wafatnya siapa? Sahabat yang meninggal ketika haji wada, ya, ketika haji wada seorang sahabat tidak sebutkan namanya, wala mungkin ada dalam sebagian riwayat, jatuh dari onta, ya, kemudian apa, terinjak oleh onta meninggal. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, nah, taib ighsiluhu, mandikanlah dia bima'in usidrin, dengan air dan apa? Sidr. Dan wakafinuhu fisaubaihi, dan kafanilah dia dengan dua apa? Lembar kain ihramnya. Ya. Dan jangan kalian tutup kepalanya. Ini khusus untuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan apa? Ihram. Tidak boleh ditutup kepalanya. Karena Rasul mengatakan fa'innahu yub'asru yawmal qiyamati mulabbiyan. Karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Di situ Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengkafani orang ini dengan dua baju yang dia miliki. Ya, kain kafan, kain ihram pun kan adalah harta apa? Warisan. Tapi digunakan untuk, ya, untuk mengkafani dia. Jadi dari hadis tadi, wallahu a'lam, biaya untuk, ya, penyelenggaraan jenazah ini diambil dari harta harta waris. Nah, harta mayit ini, harta si mayit. Ini yang pertama, ikhwan. Kemudian yang kedua, summa, kemudian yang kedua, ya. Ya. Kalau masih ada sisa setelah digunakan untuk pengurusan jenazah, tidak langsung dibagi. Lihat dulu yang kedua. Summat duyun al-muta'alliqah bi'aini tarika. Kemudian duyun, hutang-hutang mayit, al-muta'alliqah yang terkait dengan ainut tarika. Ya. Dengan apa? Ainut tarika. Hutang-hutang mayit yang terkait dengan ainut tarika. Ain yakni barang peninggalan. Ka arsy al-jinayah, bukan janabah, itu jinayah. Ka arsy al-jinayah. Baik. Wa rahn. Contohnya dua ini. Ini hutang yang ada kaitannya dengan apa? Ya, harta waris. Ya. Baik, mungkin saya jelaskan dulu yang bisa saya jelaskan dengan mudah, yaitu ar-rahn. Ar-rahn, rahn itu apa? Gadeng. Ya. Nah, saya misalnya meninggal dunia, ya. Saya sebenarnya punya mobil, tapi mobil itu posisinya, ya, sedang digadaikan, ya, di rumahnya fulan. Mobil itu mangkrak di situ, nah, mobil memang tidak dipakai. Sudah. Pokoknya ini sebagai apa? Jaminan. Ya. Baik. Belum lunas hutang saya. Misalnya saya hutang, ya, 30 juta, ya, mobil itu harganya misalnya 40 juta memang. Ya. Saya sudah bayar 20 juta. Sisa berapa? 20 juta karena hutang saya 40 misalnya. Nah, ya ini disegerakan, hutang ini disegerakan. Karena terkait dengan harta waris yang masih berada pada tempat orang ini. Rohan. Ya. Selesaikan itu dulu. Ya. Wabillahi taufiq. Lunasi hutang itu, ya, yang sisa ini, sehingga harta warisan berupa ain tarikah ini bisa apa namanya, bisa terambil. Baik, ini yang dimaksud dengan ad-duyun, ya, al-muta'alliqah bi ain tarikah, hutang, tapi hutang ini dikaitkan dengan apa? Ain, dengan barang tarikah. Baik, ini diutamakan dulu pada urutan yang kedua. Kemudian yang ketiga, summa ad-duyun al-mutlaqah. Kemudian yang ketiga adalah ad-duyun al-mutlaqah. Hutang-hutang tetapi tidak ada kaitan dengan barang apapun. Makanya dikatakan mutlaqah. Lepas, mursalah. Dikatakan ad-duyun al-mursalah atau ad-duyun al-mutlaqah. Ya. Hutang tapi tidak ada kaitannya dengan ainut tarikah. Hutang pada fulan, ya, 100 ribu, hutang pada fulan, 200 ribu, baik, lunasi dulu itu. Setelah ini semua selesai, urutan yang kedua, masuk pada urutan yang ketiga. Baik. Sawa'un kanat lillahi aw li adami. Sama saja apakah hutang itu hutangnya kepada Allah, atau hutang kepada Bani Adam. Ya. Hutang kepada Allah mungkin. Seorang bernadar, ya. Tahu orang ini punya nadar sebelum matinya. Saya bernadar untuk memberikan bantuan kepada ma'had sebesar 5 juta. Nadar sudah. Ya. Dan ahli waris tahu dia telah bernadar. Nadar ini hutang kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk hutang yang mutlaqah, yang ditunaikan, ya, tayyib, sebelum harta itu dibagi. Setelah itu yang keempat, summal wasaya bisulus faakal li ajnabiyyin. Kemudian setelah itu, ya, yang keempat adalah wasaya, wasiat-wasiat mayit. Ada tidak wasiat mayit? Kalau orang yang mati ini punya wasiat, maka ditunaikan. Ditunaikan dulu. Baik. Dengan ya, dua syarat. Wasiat itu ditunaikan dengan dua syarat. Satu, bithulus fa'akol. Jika wasiat itu maksimal berapa? Sepertiga atau kurang. Kemudian yang kedua, wasiat itu tertuju kepada ajnabiyyin. Ajnabi. Ajnabi di sini bukan ahli apa? Waris. Ya. Kalau wasiat itu lebih dari sepertiga, jangan ditunaikan. Kecuali hanya batas maksimal yaitu berapa? Sepertiga. Kalau wasiat itu diberikan kepada ahli warisnya, ini juga tidak boleh. Ya. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah, ini nanti pembahasannya masuk dalam pembahasan wasiat. Fa in kanat bi aktsar min ats-tsuluts aw li waris fala budda min ridha al-waratsah. Seandainya ya, ternyata wasiat itu lebih besar dari sepertiga atau diberikan kepada ahli waris, fala bud, maka tidak boleh dilakukan, fala bud, kecuali dengan ridhonya siapa? Al-waratsah, ahli waris yang lain. Summa, kemudian yang kelima baru al-irs. Ya, ini yang kelima adalah al-irs. Kalau sudah lengkap semuanya, mu'anut tazhi sudah selesai, ad-duyun al-muta'alliqah bi'aini tarikah sudah ditunaikan, ad-duyun al-mursalah sudah di apa? Tunaikan. Kemudian al-wasaya sudah ditunaikan, baru yang kelima, kalau masih ada sisa, itulah apa? Nah, harta yang akan dibagikan kepada ahli waris. Nah, wabillahi taufiq. Dan urutan ini adalah urutan yang rajih insyaallah taala. Wa hunaka khilaf, di sana ada perbedaan pendapat tentang urutan ini. Nah, namun ini yang rajih insyaallah taala. Baik. Nah, baik, jadi dari sini ikhwati rahimah rahimahullah, setidaknya kita telah mengambil salah satu bagian dari ilmu waris. Nah, untuk kita tidak tergesa-gesa di dalam membagikan harta warisan. Namun, ya, baik, kita selesaikan dulu, ya, hukuk, hak-hak yang masih ada kaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh mayit, oleh jenazah. Ya, Allahu ta'ala a'lam. Baik, saat jam sekarang setengah dua, 2:04. Baik, masih banyak waktu yang. Nah, kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Mantul tidak Abu Zubair? Belum ya, belum mantul ya. Ini yang ngajarkan juga ngantuk, iya kan? Mantul juga pas jam-jam ngantuk, jadi perlu kesabaran. Ya. Apalagi yang ini keahwat dah, apalagi akhwat nih, tidak ada yang mengawasi nih. Oke, tidur bisa jadi. Labas. Ya. Kita masuk pada pembahasan dari mu'alif. Babun asbabul miras, bab sebab-sebab miras. Nah, dengan sebab apa seorang menjadi ahli waris? Dengan sebab apa seorang punya hubungan dengan orang yang apa? Yang mati, sehingga dia nanti berhak mendapatkan warisan. Qala al-mu'allifu rahimahullah, asbabu mirasil waras thalathah, kullun yufidu rabbahul mirasah, wahya nikahun wa wala'un wa nasab, ma ba'dahunna lil mawarithi sabab. Nah, qala al-mu'allifu rahimahullah, asbabu mirasil wara thalatha. Ya. Baik. Sebab-sebab ya, miras. Ya. Terjadi waris mewarisi, atau sebab-sebab seorang mewarisi. Sebab-sebab mewarisi al-wara. Al-wara maknanya adalah di situ dalam catatan tadi, al-adamiyun. Bani apa? Adam. Sebab-sebab ya, mewarisi pada Bani Adam, salasa, ada tiga. Ada tiga sebab. Di dalam catatan dikatakan muttafaqun alaiha, yakni sebab-sebab yang muttafaqun alaiha. Sebab-sebab itu ada dua macam, sebab yang muttafaqun alaiha dan sebab yang mukhtalafun fiha. Nah, yang sedang disebutkan di sini adalah sebab yang muttafaq alaiha. Sebab yang disepakati oleh seluruh para ulama hanya tiga saja. Kullun, yakni kullu sababi, semua sebab-sebab itu, yufidu, memberikan faedah rabbahu kepada pemilik sebab ini, al-wirasah, warisan. Kalau sebab ini ada, maka dia berhak mendapatkan apa? Warisan. Nah, wahya, apa itu sebab-sebab itu yang disepakati oleh para ulama? Nikahun, sebab yang pertama, ada al-awwal. Wahya al-awwalu nikahun. Sebab yang pertama adalah nikah. Dengan sebab pernikahan, maka ya, seorang berhak mendapatkan apa? Warisan. Baik. Tentunya yang dimaksud dengan sebab pernikahan adalah suami atau apa? Istri. Itu saja. Ya. Suami berhak mendapatkan harta istrinya kalau istrinya mati. Sang istri berhak mendapatkan suaminya kalau suaminya apa? Harta suaminya kalau suaminya mati. Baik, dia mendapatkan harta ini dengan sebab apa? Nikah. Dengan sebab nikah. Tetapi nikah apa yang dimaksud? Nah, dilihat dalam catatan kaki, ikhwan. Dalam hasyiah. Fanikahu huwa, nikah yang dimaksud adalah aqdun, aqduz zawjiyah as-sahih. Aqduz zawjiyah as-sahih. Akad zawjiyah yang sahih. Ya. Akad yang sahih. Kalau akadnya tidak sahih, seperti nikah biduni apa? Wali. Ya. Nah. Atau perkara-perkara yang lain yang menjadikan nikah tidak sahih, ya. Maka tidak menjadi sebab waris apa? Waris. Yang penting akadnya adalah akad yang sahih secara syar'i, walau lam yahsul wata, meskipun tidak terjadi jima, wala khalwah, tidak terjadi khalwah, ya, tetap istri. Baik. Nah, datang ke mana? Kebetulan orang lagi tawaf, ya kan? Ya. Tapi ini bukan, kita sedang tidak berbicara tentang apa namanya, tentang kebiasaan orang zaman sekarang. Nah, qadarullah ada tawaf, ya, ketemu, ya. Dua orang laki-laki, kebetulan dia bawa anaknya perempuan, yang ini bawa anaknya apa? Laki-laki, karena ini teman lama. Oh sudah, kebetulan lama kita tidak ketemu, kita nikahkan saja anak kita. Akhirnya dinikahkan di situ, ya. Lalu kemudian pulang masing-masing. Nikah sudah sah, ya, misalnya, ya. Tetapi apa? Ya, ya, belum terjadi watak misalnya, ya. Atau mungkin karena setelah nikah sakit sehingga tidak ada apa? Watak, meninggal. Tapi walaupun belum terjadi watak atau halwah, tetap dia dihukum sebagai istri atau apa? Suami. Wabila itu. Mungkin yang seperti itu terjadi. Ya. Habis akad sakit. Ya. Tidak pernah terjadi hubungan, ya. Tetap dia sebagai istri atau suami. Baik. Juga ada masalah berikutnya di sini. Wa yatawarasu bihi zaujani minal janibain, dan suami istri keduanya saling waris mewarisi dari dua sisi. Ya. Baik suami akan mewarisi harta istrinya atau sebaliknya. Baik. Demikian juga tetap mendapatkan warisan wa fi iddatit talaqi raj'i ijma'an. Ya. Seorang masih tetap mendapatkan apa? Warisan ketika dia masih berada pada iddah talaq raj'i. Ya, ditalak. Talak yang pertama atau talak yang kedua, ini talak rojai. Ya, ini masih istrinya siapa? Yani suaminya ini kapan saja rujuk akan jadi apa? Balik lagi lah. Ya, selamat salah satu kuruk. Salah satu apa? Kuruk. Ya, baik. Kalau misalnya baru ditalak umur 2 hari meninggal suaminya, Nah, di sini pertanyaannya, apakah dia mendapatkan apa? Warisan atau tidak? Qala Syekh rahimahullah di sini, wa fi iddati at-talaqi raj'i ijma'an. Baik, dalam iddah raj'i ya, juga masih saling waris mewarisi. Ijma'an, beliau mengatakan ini ijma'. Ya. Wa billahi taufiq. Bismillah. Baru ditalak, ya. Istrinya kaget, mati. Ya kan? Wah, mati istrinya. Waduh, ditalak, mati. Baik. Gimana ini? Nah, ya kan? Nah, soal, ya kan? Artinya kan? Ya. Raji'i masih. Ya. Baik. Sangat kuliah. Ya. Surah-surah ini mungkin terjadi. Surah-surah ini, bentuk-bentuk ini terjadi mungkin. Jadi orang yang, atau sebab yang pertama adalah nikah suami atau istri. Wawala'un. As-sababu tsani adalah al-wala. Baik, al-wala. As-sani wala, yani wala'ul itaq. Wala yang diperoleh, perwalian yang diperoleh dengan sebab itaq. Membebaskan apa? Seorang dari perbudakan. Wahuwa usubah. Dan yang dimaksud dengan wala di sini adalah usubah. Seorang menjadi asobah. Ya. Seorang akan menjadi asobah, yakni asobah nanti akan penerima apa? Harta. Ya. Dari orang yang meninggal, sababuha, sebabnya adalah nikmatul mu'tiq. Nikmat yang diberikan oleh mu'tiq, orang yang membebaskan apa? Budak mu'tiq, ala raqiqihi, yang diberikan kepada raqiq, kepada budaknya, bil itqi, berupa pembebasan. Ini namanya wala. Ya, misalnya saya budak, budaknya Abu Zubair. Baik, misalnya saya budaknya Abu Zubair. Abu Zubair sayang sekali sama saya nih. Nah, ya, ini budak yang manut ya, ya. Akhirnya sini mas, anta hur lillah. Kamu apa namanya? Ya, hur, merdeka lillah karena Allah. Sudah. Berarti saya mendapatkan apa? Baik, nikmat. Ya, dari siapa? Abu Zubair. Maka Abu Zubair dikatakan ya, baik Abu Zubair ya, atau saya rijal maula Abu Zubair. Saya adalah maulanya Abu Zubair. Atau Abu Zubair maula rijal, sama saja. Dua-duanya boleh dikatakan maula. Cuman saya dulu statusnya budak, Abu Zubair memang statusnya apa? Tuan. Dan yang berhak mendapatkan harta adalah Abu Zubair, bukan saya. Kalau saya mati, baik, saya mati dalam keadaan saya tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya ahli waris pokoknya. Saya punya harta. Hartanya untuk siapa? Kepada, diberikan kepada siapa? Berikan kepada Abu Zubair. Sebagai asobah, usubah, sebagai asobah, ya, dengan sebab apa? Dulu dia telah memberikan nikmat kepada budaknya ini berupa apa? Itaq, pembebasan budak. Nah, wabillahi taufiq. Jadi al-wala yang dimaksud adalah wala ul itaq. Karena wala itu sebenarnya ada tiga wala, ada jenis tiga wala. Maka yang dimaksudkan di sini langsung ditetapkan oleh Syekh wala ul itaq. Karena wala itu ada berapa? Tiga. Seperti Imam Bukhari, ya, dikatakan Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, ya, ibn Al-Mughirah ibn Bardasbah, ya kan? Al-Ju'fi maulahum, maulanya Ju'fi, ya. Ternyata bukan karena dulu budak, namun masuk Islamnya karena apa? Ya, seorang yang bernama ini. Karena sebab orang ini dia masuk Islam, dikatakan maulanya pula. Ini wala, namun sebabnya apa? Bukan karena dibebaskan dari perbudakan. Ya. Baik, misalnya dulu nenek moyang saya adalah orang Nasor, kemudian masuk Islam dengan sebab seorang bernama Umar, bisa dikatakan sebagai maula apa? Umar. Nah, wala yang seperti ini bukan sebab apa? Waris mewaris. Ya. Atau bisa menjadi jenis wala yang kedua adalah wala al-hilf. Wala yang kedua adalah wala berupa perjanjian apa namanya antara dua kabilah untuk memberikan apa semacam perlindungan. Biasanya kabilah yang kecil minta bantuan perlindungan kepada kabilah yang apa besar. Ya. Misalnya ada kabilah Fulani karena dia terdesak, ya, diganggu oleh kabilah yang lain, dia masuk kepada orang-orang Quraisy yang minta apa namanya semacam suaka. Sudah kamu masuk ke dalam perjanjian ini wala'ul hilf. Yani dengan sebab ini dia menjadi walaknya, walinya siapa? Maulanya ya Quraisy. Maulah yang seperti ini bukan juga apa? Sebab waris mewaris. Yang dimaksud wala di sini adalah wala'ul itab. Baik. Ini termasuk diqah ya, ketelitian al-hasyi, al-muhasyi. Jadi orang yang memberikan hasyiah ini Syekh Abdurrahman ini, beliau mengingat bahwasanya wala itu ternyata ada berapa? Ada tiga jenis wala. Maka beliau pastikan wala mana yang merupakan sebab ya, waris mewarisi, yaitu wala ul itaq. Ya. Wala ul itaq hakikatnya adalah usubah. Seorang memiliki hak asubah. Abu Zubair tadi yang saya contohkan memiliki hak apa? Asubah. Sebabnya apa memiliki hak tadi? Sebabnya adalah nikmah. Nikmat yang diberikan oleh muktik ya Abu Zubair ala raqiqihi kepada siapa? Budaknya. Ya, saya. Baik, bil itq untuk dibebaskan dari perbudakan. Ya. Wabillahi taufik. Fa yarithu biha. Maka al-mu'tiq ya, biha dengan sebab ini akan mewarisi ya, harta maulanya yang meninggal ini. Baik. Wabillahi taufik. Dan yang mewarisi bukan hanya Abu Zubair saja. Kalau Abu Zubair sudah meninggal, Abu Zubair punya anak laki-laki, ya, maka anak laki-laki pun juga punya hak untuk mendapatkan apa? Harta, ya. Tapi dalam hal ini orang yang dibebaskan. Jadi Abu Zubair dan asobahnya, huwa wa asobatuhu, ya, dia dan asobahnya nanti berhak untuk mendapatkan warisan. Tapi insya Allah akan semakin jelas nanti pada waktunya. Saya tidak ingin berpanjang lebar di sini. Yang jelas secara global sebab seorang mendapatkan warisan yang pertama nikah, yang dimaksud dengan nikah adalah nikah sahih, termasuk di dalamnya seorang wanita atau suami istri yang taib masih dalam dalam hubungan nikah dalam masa apa iddah. Ya, iddah apa namanya? Talak rajul. Wala yang dimaksud adalah wala itaq. Bukan wala yang lain. Taib. Kemudian wa nasab wa hiya nikahun wa wala'un wa nasab. Sebab yang ketiga adalah nasab. Dan sebab nasab inilah yang paling banyak. Bapak punya hak warisan. Kakek dari pihak bapak juga punya apa? Hak warisan, nasab itu. Ibnun anak apa? Laki-laki. Ibnu ibn anak cucu apa? Laki-laki. Bintun ya, juga apa? Punya hak. Bintu ibni juga punya hak. Taib, akhun syakik, saudara sebapak seibu. Akhun li'ab, saudara sebapak. Akhun li'um, ya, juga saudara seibu. Punya hak. Amun syakik, amun li'ab. Taib, ibnu am, ibnu akh syakik, ibnu akh li'ab, dan seterusnya. Semuanya ini adalah apa? Ahli waris dengan sebab apa? Nasab. Dengan sebab nasab. Wabillahi taufik. Kemudian dikatakan ma ba'dahunna lil mawarithi sabab, tidak ada sesudah tiga-tiga itu tadi sebab-sebab yang lain dari waris mewarisi, tidak ada yang lain sebab ya yang menyebabkan seorang mendapatkan apa namanya warisan. Di situ ada apa namanya catatan kaki merinci siapa saja, namun kita tidak sebut karena nanti akan datang pembahasannya pada pembahasan berikutnya. Bukan terlalu apa namanya ya tersyarat berkembang. Baik, ikhwati rahiman rahimakumullah, kita buat khulasah. Sebab waris mewarisnya ada berapa? Tiga. Sebab yang apa ini? Muttafaqun alaiha. Asbab al-muttafaq alaiha. Berarti di sana ada asbab apa? Yang mukhtalafun fiha. Dan tidak mengapa saya sebutkan salah satu sebab yang mukhtalaf fiha, saya sebutkan di sini. Taib, yaitu al-latiq, al-latiq atau anak temuan. Anak temuan di sini maksudnya ada bayi ya di tempat sampah ya, atau ada bayi dibuang di pinggir apa kali, tidak tahu siapa bapaknya, tidak tahu siapa ibunya. Ya, apabila itu kita lagi berjalan di situ ada apa bayi di tempat sampah, ada bayi. Baik, mada naf'al, apa yang kita lakukan? Kita biarkan? Hah? Atau wajib diambil? Nah, gimana? Biarkan? Atau wajib diambil? Atau sunnah diambil? Atau sunnah mu'akkadah? Nah, baik. Di sampah ini ya, ya. Kalau antum dapatkan di tempat sampah di situ ada apa? Sepatu yang masih bagus. Nah, diambil nggak? Kalau saya ambil, ya kan? Eman-eman ya kan? Kalau di tempat sampah korinah dia dibuang ya kan? Ya, tempat sampah ya kita ambil ya kan? Ya, ini namanya barang sudah tidak laisa marhub fi. Ya. Itu jadi hak siapa? Jadi hak orang pertama kali mengambil. Ya, dan demikian dalam syariat Islam. Ya. Dalam syariat Islam ada barang-barang yang manbut yang dibuang, maka menjadi hak orang pertama kali apa? Mengambil. Ya. Itu kalau tempat sampah koordinasinya jelas ya kan, orang membuang ya kan. Ya. Tapi kalau di jalan ya kan, ya ini ya. Atau misalnya di depan WC ya kan, ada dompet, ini bukan manbut namanya ya kan, orang tertinggal kemudian apa ya. Ya. Ah, terkait dengan anak ini ya, maka ya kita harus mengambil. Baik. Karena kalau tidak mungkin dia akan mati satu, atau dia akan diambil oleh orang Nasoro, maka dia akan ya menjadi orang apa? Masor. Orang Yahud. Maka kita ambil. Paling tidak kita ambil dulu. Selamatkan dari tangan-tangan orang-orang yang apa? Yang buruk. Ya. Baik, mungkin kalau kita bisa mendapatkan mana orang tuanya apa sebagainya, muhim kita dapatkan dulu dan jangan sampai kita kemudian tertuduh sebagai pencuri apa? Ya. Bayi ya. Ya sudah, kita laporkan aja RT di Indonesia misalnya. Wah, saya dapatkan anak ini, Pak. Ya. Ya. Al-muhim, pokoknya status anak ini pada tangan kita ini betul-betul diketahui orang, misalnya memang saya mengambil anak yang dia apa? Dibuang. Ya. Baik, dipelihara ya tentunya ya dengan adab-adabnya. Ya. Seperti diantara adabnya tidak boleh membuat nisbah ya kepada apa? Dirinya, dinisbatkan oleh dirinya, tidak boleh seperti itu. Al-muhim, kalau anak ini mudah dipelihara, ya kemudian sampai besar, besar-besar, ya. Kemudian dia punya harta, ya. Wama kemudian dia mati, anak yang tadinya bayi ini mati dan dia tidak punya ahli apa? Waris. Ya. Kalau dia punya ahli waris, tidak ada pembicaraan di sini. Menjadi haknya siapa ahli warisnya? Untuk istrinya, untuk anaknya. Tapi permasalahannya seandainya dia tidak memiliki ahli waris. Qala ba'dul ulama. Karena ini masalah khilafiyah, sebagai ulama mengatakan harta dia diberikan nanti kepada siapa? Orang yang dulu menyelamatkan dia. Ya, orang yang menyelamatkan dia. Baik. Dan ada yang mengatakan tidak. Ya. Nanti diberikan kepada baitul mal atau seterusnya. Ini khilaf dengan para ulama. Wa as-sahih, dan yang sahih dalam masalah ini, nah, wallahu ta'ala ala bisawab, nah, adalah menjadi hak orang yang dulu menyelamatkannya. Wallahu ta'ala alam isaf, karena ada hadis dalam masalah ini dan saya tidak bisa membawakannya sekarang ya. Seingat saya hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahmatullahi alaih. Ini hanya sekedar contoh, di sana ada apa namanya sebab-sebab yang apa? Mukhtalafun fiha. Adapun sebab-sebab yang muttafaq alaiha, ini telah disebutkan oleh mu'alif rahimahullah dalam bait-bait yang beliau katakan di sini, asbabu mirasil waro salasah kullun yufidu rabbahu mirasah wa hiya nikahun wa wala'un wa nasab ma ba'dahunna lil mawarisi sabab. Nah, di sini ada ikhwan dalam catatan kaki, habis kita baca di sini. Ai ma ba'daha lil asbab, kita tutup dengan catatan kaki nomor 1 halaman 14. Ai maksudnya ما بعد هذه الأسباب الثلاثة للمواريث سبب يحصل به الإرث متفق عليه. Maksudnya, maksud ucapan sahibul matan, sahibul manzuma, ya, tidak ada sesudah sebab tiga di atas, sebab-sebab lain yang ya terwujudnya adanya waris mewarisi yang disepakati. Wa illa, ya, walaupun sebenarnya ya ada sebab yang lain. Ya. Fahuna sababun rabi' mukhtalafun fi. Walaupun sebenarnya ada sebab yang lain. Beliau mengatakan sababun rabi' mukhtalafun fi. Beliau sebutkan contoh yang lain, sebab yang keempat, namun sebab ini apa? Mukhtalafun fi. Wa huwa jihatul Islam. Jihatu apa? Al-Islam. Sebab ya ini diarahkan kepada Islam. Fayarithu bihi baitul mal. Kalau orang tidak punya ahli waris ya diarahkan kepada baitul mal. Baitul mal indal malikiyah. Ya. Diberikan kepada ahli baitul mal menurut pendapat Malikiyah. Malikiyah. Wa muntazaman inda Syafi'iyah wa indana. Wa muntazaman inda Syafi'iyah. Dan menurut pendapat Syafi'iyah, ya, diberikan kepada Baitul Mal, namun selama Baitul Mal itu muntazaman. Baitul Mal yang sudah apa? Ya, teratur, bersusun, muntazam. Ya. Wa indana wa indal Hanafiyah, adapun menurut kami, yakni mazhab Hambali wal Hanafiyah, laisa baitul mal warisan. Baitul mal bukan sebagai ahli apa? Waris. Ya. Wabillahi taufiq. Wa innama huwa masraf atau masrif lil amwal allati juhila mustahiqquha. Namun memang baitul mal tetap akan sampai kepadanya harta, ya, tempat diletakkan harta bagi harta-harta yang tidak diketahui siapa yang berhak. Jadi bukan karena dia mendapatkan warisan lah, namun karena harta ini terus punya siapa. Kalau tidak tahu punya siapa, ya maksudnya kemana? Baitul mal. Bukan karena dia sebagai sebab apa warisi. Wallahu ta'ala alam bissawab. Adapun yang tiga inilah yang memang disepakati oleh para ulama rahimahumullah. Baik. Ada iskan dari mana? Baik, sudah lebih dari jam 2. Mudah-mudahan ya, yang kita baca ini bisa kita pahami. Ya. Baik, insyaAllah ta'ala pada kesempatan yang akan datang kita masuk kepada pembahasan berikutnya, bab mawani al-irs. Dan saya berpesan apa yang telah kita pelajari di murojaah, ya, sehingga nanti akan tampak mana yang mungkin kita belum memahaminya dan akan tampak mana yang perlu kita ulangi, ya, sehingga apa namanya pembahasan kita akan berlanjut dalam keadaan kita mudah untuk memahami. Baik, insyaAllah ta'ala sampai sekian dulu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Lantafi bihalal qadri wa sallallahu wassalam ala abdika nabiika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.